Azrar Zawawi, saya nikahkan kamu dengan anak saya, Dian Wadiyati, dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta hafalan suratul Rahman. Saya terima nikahnya Dian Wardianti dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta hafalan surat Ar-Rahman. Salam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان. Bani sengah modal memang narah.